Saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu, Ismail Radio. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsil azim. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب الأرض الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الله تبارك وتعالى telah menjadikan matahari dan bulan sebagai dua tanda dari tanda-tanda makhluknya yang dengan keduanya Allah Tabaraka wa Ta'ala mempergantikan malam dan siang, yang pada keduanya di waktu malam Allah menjadikan manusia beristirahat dengannya, para makhluknya secara umum. Kemudian bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan bulan sebagai tanda di antara tanda-tanda kekuasaannya, yang dengan bulan-bulan tersebut Allah Tabaraka wa Ta'ala mewajibkan dari hambanya untuk beribadah kepadanya. Di sana Allah memuliakan dengan bulan Ramadan. Di sana pula Allah memuliakan dengan bulan-bulan haji. Di sana Allah menjadikan di dalamnya bulan-bulan yang haram, yang padanya kaum muslimin diwajibkan menghormatinya dan diharamkan bagi mereka untuk saling memusuhi dan saling membunuh di antara kaum muslimin. Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan dua tanda di antara tanda-tandanya tersebut, matahari dan bulan, sebagai makhluknya yang padanya wajib setiap manusia untuk menjalankan perintah-perintahnya, yang dengan matahari tersebut Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan kewajiban lima waktu di dalam salat. Salat subuh, salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya, yang kesemuanya 17 rakaat. Maka yang demikian ditunjukkan dalam tanda Allah Tabaraka wa Ta'ala, yaitu makhluknya matahari. Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak menjadikan matahari sebagai yang disembah selain Allah, sebagaimana keyakinan sebagian makhluk, sebagaimana diyakini sebuah negara yang menjadikan matahari sesembahannya. Allah Tabaraka wa Ta'ala telah menunjukkan kepada Ibrahim alaihissalam tentang bulan, tentang matahari. Kemudian Ibrahim alaihissalam diberi hidayah oleh Allah, keduanya sebagai makhluk ciptaan Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang padanya manusia tidak boleh bersujud, tidak boleh menyembah kepadanya. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wash-shamsu wal-qamar la tasjudu lish-shamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun." Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, dan di antara tanda-tanda malam dan siang, matahari dan bulan, janganlah kalian bersujud kepada matahari, dan jangan pula bersujud kepada bulan, dan bersujudlah kepada Allah yang menciptakan kalian, dan sesungguhnya kepadanya lah kalian beribadah, menyembah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan gerhana matahari, gerhana bulan, bukan dikarenakan kelahiran seseorang atau wafatnya seseorang atau keyakinan-keyakinan yang diyakini sebagian daerah yang memahami gerhana matahari sebagai sebuah kesialan dan bencana. atau karena yang demikian adalah dengan datangnya makhluk-makhluk yang gaib yang kemudian dengan demikian mereka berlindung kepadanya, kepada makhluk-makhluk gaib tersebut, atau mereka menutup pintu-pintu mereka yang ditunjukkan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna asy-syamsa wal qamara ayati min ayatillah la yankasifani li mauti ahadin wala li hayatihi fa idza ra'aytum dhalika fafza'u ila dzikrillah wa ila shalah." Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua dari tanda-tanda Allah Tabaraka wa Ta'ala. Keduanya tidak akan gerhana karena kematian atau kelahiran seseorang. Jika kalian menyaksikan hal itu, maka segeralah berzikir kepada Allah dan salat. Imam Al-Bukhari dan Muslim, keduanya menjelaskan kepada kita, mereka telah meriwayatkan dari hadis Abu Mas'ud Al-Ansari. Ia berkata, terjadi gerhana matahari di hari ketika Ibrahim putra Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Maka Allah orang-orang berkata, terjadi gerhana matahari karena wafatnya Ibrahim. Sungguhnya ini adalah apa yang juga diyakini oleh kaum muslimin di hari ini. Mereka melihat gerhana matahari sebagai sebuah tanda, yang tanda-tanda tersebut mereka pertanyakan kepada para ahli nujum, kepada kahin, para dukun. Man ka'ata kahinan aw sahiran wa saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mendatangi kahin, yaitu dukun, kemudian yang mendatangi tukang sihir, membenarkan apa-apa yang mereka katakan, mereka telah kafir dengan apa yang telah diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memahami Allah tabaraka wa taala melalui malaikat Jibrilnya telah menurunkan Al-Qur'an 30 juz kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka di sini jelas bagi kita, jangan kita terperdaya dengan para dukun, dengan kahin, dengan paranormal, kemudian kita mentafsir daripada berbagai macam tanda-tanda kekuasaan Allah, di antaranya gerhana matahari, dengan tafsiran-tafsiran mereka, dengan akal-akal mereka untuk menipu manusia, memakan harta manusia secara batil. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, janganlah kalian memakan harta sama kalian dengan cara yang batil. Maka sungguhnya para kahin, para dukun, dengan terjadinya gerhana ini, dengan terjadinya berbagai macam tanda-tanda kekuasaan Allah, mereka telah melakukan berbagai macam bentuk penipuan-penipuan manusia untuk cara mereka, di antara cara bulus mereka untuk memakan harta manusia secara batil. Sesungguhnya gerhana matahari. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menunjukkan juga petir merupakan di antara bentuk Allah Subhanahu wa taala untuk menimbulkan rasa khauf, rasa takut di dalam hati kita. Yang dengan demikian sebagaimana dijelaskan bahwasanya Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma, jika mendengar petir, mendengar guruh, maka beliau berhenti berbicara dan berucap. Kita melihat sebagian kaum muslimin ketika mereka hujan turun lebat, petir saling menyaut satu dengan yang lainnya, sambut menyambut, mereka berbuat maksiat kepada Allah, mereka tidak takut kepada Allah tabaraka wa taala. Mereka melakukan kemaksiatan di saat Allah Subhanahu wa taala memasukkan ke hati orang-orang yang beriman, ke hati orang-orang yang bertakwa, untuk mereka takut, gemetar hati mereka, kemudian mereka berzikir kepada Allah tabaraka wa taala. Bahkan para malaikat pun dijelaskan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Abdullah bin Zubair, jika dia mendengar petir, maka beliau berdoa, Subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Maha suci Allah yang bertasbih petir dengan memujinya dan para malaikat yang takut kepadanya. Ini menggambarkan kepada kita bahwasanya petir juga makhluk Allah, sebagaimana gerhana matahari akan terjadi, sebagaimana gerhana bulan termakhluk masuk Allah Subhanahu wa taala. Termakhluk Allah Subhanahu wa taala adalah para malaikat yang mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tabaraka wa taala menjadikan di antara tanda-tandanya ini, yaitu petir, kemudian gerhana matahari, dan berbagai macam musibah yang menimpa kaum muslimin maupun orang-orang yang Allah murkai dari makhluk-makhluk terdahulu, para nabi dan rasul yang Allah memberikan mereka azab terhadap pembangkangan mereka, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan berbagai macam perbuatan maksiat dan dosa. Maka semua ini sebagai tanda untuk memberikan rasa khauf kepada kita, kemudian kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan ketaatan-ketaatan. Maka diperintahkan bagi orang yang melakukan mendapati daripada tanda-tanda yang demikian, yaitu adanya petir untuk bertasbih kepada Allah, adanya matahari untuk melaksanakan solat 2 rakaat dengan 4 ruku. Ini menandakan sesuai dengan kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian memberikan rasa takut kepada kita sehingga kita kembali kepada jalannya, menegakkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menjadikan Allah tabaraka wa taala la ma'buda bihaqqin illallah. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu, Ismail Radio.